بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم كتاب lanjutkan درس كتاب dari kitab Riyadhus Salihin, bab al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kita masih di ayat yang pertama, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di perjumpaan yang lalu kita terakhir membahas tentang syarat amal ma'ruf nahi munkar. Sekedar mengingat, yang pertama dari syarat amal ma'ruf nahi munkar adalah ayakuna insan aliman bima'ruf wal munkar. Hendaknya orang yang akan menjalani amal ma'ruf nahi munkar, dia tahu ilmu tentang al-ma'ruf ataupun munkar yang dia akan jalani. Yang kedua, hendaknya dia tahu orang yang akan dia nasihati untuk menjalankan ma'ruf, betul-betul dia telah meninggalkan yang ma'ruf itu. Atau ketika akan menasihati orang yang terjatuh pada perbuatan mungkar, betul-betul kamu tahu bahwa orang itu telah meninggalkan perbuatan mungkar. Sementara saat yang ketiga, yang terakhir kemarin kita baca, alayazul mungkar ila ma huwa a'dham minhu, jangan sampai kita menjalani amal ma'ruf atau nahi munkar tetapi justru menimbulkan kemunkaran yang lebih besar dari apa yang sedang kita cegah. Sekarang yang keempat, syarat yang keempat, terjadi khilaf kalangan para ulama apakah dia menjadi syarat atau tidak. Qala Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, asyarat al-rabi' ikhtalaf al-ulama rahimahumullah fi ishtirat ayyakuna al-amir wal-nahi fa'ilan lima amara bihi tarikan lima naha anhu. Syarat yang keempat adalah syarat keharusan orang yang akan menjalani amal ma'ruf, dia harus menjalankan, telah menjalankan kema'rufan itu. Atau ketika dia melarang seseorang dari yang mungkar, dia telah jauh dari perbuatan mungkar itu, dia telah meninggalkan perbuatan mungkar itu. Apakah yang demikian itu menjadi syarat? Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Haruskah sang penasehat telah menjalani perkara yang ma'ruf atau telah meninggalkan perkara munkar? Alhamdulillah. Yahdikumullah, yusnifalikum. Wa sahih, pendapat Syekh Utsaimin, beliau mengatakan yang sahih annahu la yashtarit. Alhamdulillah. Yang sahih adalah bahwa itu tidak menjadi syarat. Wa nahu ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Walau kana la yaf. Alhamdulillah. Amin. Walau kana la yaf'alul ma'ruf wa la wala yatajanab al-munkar fa in dhanbahu alayh lakin yajib ayamur wa yanhi. Yang benar kata Syekh, syarat ini tidak mutlak, tidak harus menjadi syarat. Ketika seseorang menjalani amal ma'ruf nahi munkar, walaupun dia masih berbuat, walaupun dia belum menjalankan yang ma'ruf atau masih terjatuh pada perbuatan munkar yang akan dia ucapkan itu, maka tetap urusan ini dosanya sendiri akan tetapi wajib bagi mereka untuk tetap menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Li'annahu idza tarakal amr bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar likaunihi la yaf'al ma'mur wa la yatrukul mahdhur la adhafa dhanban ila dhanbihi. Kalau dia meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar dikarenakan dia belum menjalani yang ma'ruf, belum meninggalkan yang munkar, yang mahdzur, maka dosanya akan bertambah. Dia terjatuh pada perbuatan munkar dosa, dia tidak memperingatkan orang pada perbuatan munkar dosa lagi. Maka kata Syekh, la adhafa dhanban ila dhanbihi, akan bertambah dosanya di atas dosanya dia sendiri itu. Lidza fa innahu yajib alaihi ayya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar fa in kana yaf'al munkar wa yatrukul ma'ruf. Maka wajib atas dia untuk tetap memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf dan mencegah orang dari perbuatan munkar walaupun dia masih menjalankan yang munkar atau meninggalkan yang ma'ruf. Jadi syarat keempat bukan sesuatu yang mutlak. Ada khilaf yang sahih tidak menjadi syarat seseorang untuk menjalankan amal ma'ruf, dianya sendiri harus telah menjalankannya. Karena kalau itu banyak kendala sekali. Lakin fil ghalib bimuqtadhi tabi'at al-fitriyah anal insan la ya'muru nas bi syai'in la yaf'aluhu. Kebanyakan orang dari tabiat manusia, tabiat dasar manusia, dia tidak bisa memerintahkan orang lain sesuatu yang dia tidak lakukan. Biasanya dia akan menjalankan baru mengingatkan orang. Atau dengan dia mengingatkan orang, dia akan teringatkan dirinya, ternasehati dirinya oleh sendiri. Ketika dia mengingatkan orang lain, maka dirinya juga mendapatkan nasihat dari ucapannya itu sendiri. Artinya fitrah manusia ketika dia akan menasihati orang lain, dia juga berkaca dirinya. Ini kebanyakan orang. Dia menasihati orang lain, dirinya juga tertegur. Umumnya, ketika dia tidak melakukan sesuatu yang akan dia nasihatkan kepada orang lain, dia akan malu untuk melakukan itu. Lakin al-wajib ya'mur bima amara bihi syara' wa in kana la yaf'aluhu. Tapi jelas wajib dia mengingatkan orang atas apa-apa yang diperintahkan oleh syariat ini, walaupun dia tidak melakukannya. Wajib ketika kita punya ilmu, tahu permasalahan bahwa ini sesuatu yang terlarang, kalau itu tidak menjadikan tambah dharar yang besar, maka kita harus ingatkan orang itu. Atau ketika ada sesuatu yang wajib yang harus orang lakukan, kita peringatkan orang itu untuk melakukannya, walaupun kita belum melakukannya. Karena ini adalah syariat. Wa yanha amma naha anhu syara' wa in kana la yatanibuhu. Dia juga harus melarang orang apa yang telah dilarang oleh syariat, walaupun dia masih belum bisa menghindari dari perkara itu. Li anna kulli wahidin minhuma wajib munfasil anil akhar wa huma ghairu mutalazimaini. Karena apa yang antum harus jalankan, ucapkan, nasihatkan kepada orang adalah perintah tersendiri. Apa yang antum harus jalani juga perintah sendiri. Maka keduanya bukan sesuatu yang menjadikan kelaziman satu di antara yang lainnya. Berdiri masing-masing. Kewajiban kamu menjalani sesuatu itu atas perintah Allah itu perkara sendiri. Kewajiban kamu untuk memerintahkan orang lain, menegur orang lain, suatu kewajiban sendiri. Wahuma ghairu mutalazimaini, bukan sesuatu yang kelaziman di antara keduanya itu. Tsumma innahu yanbaghi lil amir bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ay yaqsud bidzalika islahal khalq wa iqamati syari'illah. Sekarang tujuannya, ketika antum akan menjalani amal ma'ruf nahi munkar, wajib atas kita meniatkan amal ma'ruf nahi munkar itu tujuannya adalah islah al-khalq wa iqamati syari'illah. Harus tujuannya adalah memberikan kebaikan, perbaikan di antara manusia dan menjalankan syariat Allah. Tujuannya harus kita perbaiki ketika kita akan menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, bukan tujuan yang lain. La an yaqsud al-intiqam minal ma'asi, bukan tujuannya untuk dendam kepada orang yang berbuat maksiat itu tadi. Awal intisari nafsihi, atau dalam rangka membela diri. Fa innahu idza nawa hadhihi niyyah lam yuzillah al-barakah fi amrihi wala fi nahyihi. Kalau niatannya demikian karena dendam, karena membela diri, maka tidak akan turun barokah dari Allah atas apa yang kau lakukan dari amal ma'ruf nahi munkarmu itu. Karena seseorang berbuat amar ma'ruf nahi munkar kadangkala ingin membalas. Sekarang saatnya saya akan lakukan ini kepadamu. Kemarin kamu berbuat begitu, sekarang saya akan lakukan. Tujuannya apa? Mempermalukan orang. Tapi bungkusnya, pura-puranya amal ma'ruf nahi munkar. Ingin sok-sok jagoan gitu loh. Ingin sok alim. Kalau tujuannya itu, maka tidak akan mendapatkan barokah dari Allah atas apa yang dia lakukan itu. Kita ikhlaskan karena Allah. Kita ingin mendirikan syariat Allah. ingin memberikan kebaikan pada saudara kita, agar saudara kita tidak terjatuh pada perbuatan dosa atau luput dari sesuatu yang Allah wajibkan atas dirinya. Tujuannya adalah islah, ingin memberikan kebaikan, berbuat kebaikan, perbaikan, dan juga ingin dalam rangka agar syariat Allah didirikan di atas, di muka bumi ini. Sehingga niatan harus tetap dijaga ketika kita berbuat amal ma'ruf nahi munkar. Jagalah niatan, jaga niatan. Menjaga niatan dalam amal ma'ruf nahi munkar termasuk perkara yang berat. Seringkali dibisikin oleh syaitan untuk ada hal yang lain. Saudaramu memperingatkan kamu, langsung kamu bayar dengan amal ma'ruf nahi munkar yang lainnya. Seolah-olah mengkompar nasihatmu dengan nasihat yang lainnya. Ketika kita tujuannya, niatannya adalah benar, maka nasihat yang kita lakukan akan mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yakulu kattabib yuridul ma'alijah annas wa da'fa'al bala'anhum fayanwi bi amrihi awalan iqamati syar'illah wa thaniyan islahul khalqillah wa kadzalika nahyihi hatta yakunu muslihan wa salihan. Hendaknya kita menjadi seperti ketika kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, seperti seorang dokter ingin menyembuhkan, ingin memberikan kebaikan, mengobati, menjauhkan dari penyakit. Maka kita berniat amal ma'ruf nahi munkar itu yang pertama adalah menegakkan syariat Allah, yang kedua adalah islah, memberikan, membuat perbaikan-perbaikan. Demikian juga ketika dalam perkara an-nahi, hatta yakuna muslihan salihan. Nas'alallah yaj'alani iyyakum minal hudat al muhtadin wa muslihin. Setelah berbicara Syekh tentang syarat amal ma'ruf nahi munkar, maka Syekh melanjutkan penutup ayat, wa ulaika humul muflihun. Potongan terakhir dari ayat ini, wa ulaika humul muflihun, ulaika al mashar ilaihim tilkal ummah ala ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ucapan Allah wa ulaika menunjukkan kepada umat-umat yang sedang menjalankan awal ma'ruf nahi munkar. Sementara al-muflih walladhi faza bil matlubihi wa najat min marhubihi. Al-muflih, siapakah al-muflih? Allah katakan ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang muflih, yang sukses. Seseorang yang dikatakan muflih, yang sukses, adalah orang yang berhasil terhadap apa yang dia maukan, memperoleh apa yang dia angan-angankan, yang dia inginkan, dan selamat dari apa yang dia khawatirkan. Seseorang dikatakan sukses kalau dia memperoleh sesuatu yang diharapkan dan selamat dari apa yang dia khawatirkan. Sementara dalam ayat wa ulaika humul muflihun, hadhi jumlah tufidu inda al-ilm bil lughah al-arabiyyah tufidu al-hasr. Jumlah ini ulaika humul muflihun, kalau dalam ahli bahasa menunjukkan hasr, pembatasan, membatasi siapakah yang dikatakan sukses itu. Ya, dengan sukses ada yang ditunjukkan di ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Ai annal falah innama yakunu li haula illadziina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yad'una ila al khair. Sehingga makna ayat wa ulaika humul muflihun, yang sukses adalah mereka yang menjalankan amal ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar dan mengajak orang pada perbuatan al-khair. Siapa-siapa di antara kita yang mengajak orang kepada kebaikan, lalu memerintahkan kepada ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, maka akan mendapatkan yang Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang akan mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan yang tadi saya katakan, yaitu orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia ingin-inginkan dan selamat dari apa yang dikhawatirkan. Mendapatkan surga Allah yang diinginkan oleh si muslim dan selamat dari apa yang dikhawatirkan oleh si muslim, yaitu api neraka. Na'udzubillah min zalik. Setelah selesai Allah berfirman wa ulaika humul muflihun, lanjutan ayat Syekh lanjutkan di sini. Summa qala Allah azza wa jalla ba'daha wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah, wa ikhtalafu, berselisih setelah datangnya kepada mereka al bayyinat. Wa nahi an at-tafarruq ba'da dzikril amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar yadullu ala anna tarkal al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar sabab lit-tafarruq. Kenapa Syekh lanjutkan ke ayat ini? Karena ayat ini ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Ayat ini disebutkan janganlah kalian menjadi orang berpecah belah larangan tafarruq dalam ayat ini setelah Allah menerangkan larangan apa? Perintah al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Larangan tafarruq datang setelah Allah memerintahkan agar manusia menjalankan amal ma'ruf wa nahi anil munkar. Lah, kondisi seperti ini menunjukkan, kata Syekh, bahwasanya meninggalkan amal ma'ruf wa nahi anil munkar sebab terjadinya tafarruq. Ya dulu ala anna tarkal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar sabab lit tafarruq. Meninggalkan amal ma'ruf wa nahi anil munkar menyebabkan umat ini at-tafarruq, terjadinya tafarruq. Wa dhalika anna an-nas idza kanat lahum masyarib al-mutaaddidah wa mukhtalifah tafarraqu. Hal ini karena kalau manusia masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri yang banyak, yang berselisih, yang berbeda-beda, maka di sanalah terjadi tafarruq. Anehnya di zaman sekarang ini, perbedaan seperti ini dikatakan sebagai perbedaan apa? Yang terpuji bagi mereka. Justru ini menunjukkan keragaman. Keragaman tapi melahirkan perpecahan. Tidak mungkin keragaman seperti ini melahirkan kebersamaan, persatuan. Tidak mungkin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang melarang kita. Karena Allah telah melarang kita. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Allah melarang kita berbeda-beda dalam hal seperti ini. Tapi anehnya, justru adanya kesyirikan-kesyirikan yang sekarang berkembang dipelihara dan dijadikan kebanggaan. Mereka anggap ini adalah sebagai hasanah dari bangsa ini. Fahadha ya'mal ta'a wa hadha ya'mal ma'siyah wa hadha yaskar wa hadha yusalli wa ma asbah dhalik fatatafarraq al ummah wa yakun li kulli ta'ifah mashrab wa li hadha qala wa la takunu kal ladina tafarraqu. Maka kita bisa melihat bermacam-macamnya di masyarakat, yang satu menjalankan ketaatan, yang satu berbuat kemaksiatan, yang satu mabuk-mabukan, yang satu sholat. Terjadi perpecahan, perbedaan yang tidak mungkin akan tersatukan. Inilah perpecahan umat. Maka setiap golongan punya pandangan sendiri-sendiri. Inilah yang Allah maksudkan dalam ayat wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan punya pandangan sendiri-sendiri. Kemaksiatan, kemaksiatan. Perbuatan dosa adalah perbuatan dosa. Kita harus sepakat. Harus satu kalimat. Allah perintahkan kita benci, ya kita harus benci kepadanya. Jangan pandangan sendiri-sendiri, itu kan masing-masing. Kalau masing-masing dalam urusan seperti ini, maka akan terjadi perpecahan. Sementara Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Idzan la yajma' al-umma ila al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Oleh karena itu tidak mungkin umat ini akan bersatu kecuali kalau kita bisa menjalankan amal ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Falau anal ummah amarat bil ma'ruf wa nahat anil munkar tahakamat ilal kitab wa sunnah ma tafarqat abadan. Kalaulah umat ini menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, mereka berhukum dengan kitab Allah dan sunnahnya, maka tidak mungkin terjadi perpecahan. Tidak mungkin selamanya terjadi perpecahan, tidak mungkin. Tapi anehnya di zaman sekarang, kalau ada orang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, malah dituduh sebagai pemecah belah. Kalau kondisi seperti ini dijalankan, umat ini menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, la hasala lahum al-aman. Umat ini akan mendapatkan rasa aman. Walakana lahum aman asyad min kulli aman. Bahkan dia akan mendapatkan keamanan yang betul-betul aman, tentram. Seperti yang Allah firmankan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, kekufuran, kefasikan, ulaika lahumul aman, maka mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman. Kalau ditanya bagaimana kita memperoleh rasa aman, rasa aman itu akan diperoleh kalau satu umat itu beriman kepada Allah, walam yalbisu imanuhum bidzulmin. Mereka lah yang akan mendapatkan janji dari Allah, ulaika lahumul aman. Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman. Adul an al-kubra wa sughra kullaha taqal al-juhud al-kabirah al-jabarah lihifdz al-aman. Walakin kathiran minal muslimin ghafalu an hadhil ayat. Al-amn at-tam mawjud fi hataini kalimataini alladhina amanu walam yalbisu imanuhum bidzulmin. Banyak negeri, baik yang besar ataupun yang kecilnya, berupaya dengan kerasnya upaya mempelajari untuk mendapatkan rasa aman, untuk menjaga keamanan negaranya. Persenjataan dia beli dengan canggih, CCTV diadakan di mana-mana, intelijen dikerahkan. Semua itu untuk apa sih? Dalam rangka menjaga keamanan. Kata Syekh, walakin katsiran minal muslimin ghafalu an hadhil ayat. Sayangnya banyak muslimin yang lupa terhadap ayat ini, yaitu ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum. Idza tahaqqaqa al-iman fi sya'b walam yalbisu imanahum bidzulmin fa hayna idzin yahsul lahu al-amn. Kalau suatu umat menjalankan keimanan, kalau penduduk negeri menjalankan keimanan dengan benar, walam yalbisu imanum bidzulmin, tanpa mencampuri imannya dengan kedzaliman, maka ketika itu pula dia akan mendapatkan rasa aman. Negeri itu akan menjadi negeri yang aman. Adrab masalan qaribanil afham ba'idanil azman fi sudur hadhil ummah al mubarakah kana akbar mas'ul fiha yanamu wahdahu fil masjid wa yamshi fis suq wahdahu la yakhaf illa Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yakunu al khasbah fil masjid wa yanam 'alayha laysa indahu haris wa la yahtaju li ahad yahrisuhu. Contoh soal, kalau kita mau melihat di zaman pertama umat ini, umat Muhammad, generasi pertamanya yang penuh barokah, di antara pemimpin yang terbesarnya Dia bisa tidur sendirian di dalam masjid, berjalan sendirian ke pasar. Tidak dia takut kecuali hanya kepada Allah. Siapa dia? Umar ibn Khattab. Tiduran di masjid sendirian. Enggak ada pengawal, enggak ada yang jaga. Dia tidak butuh pengawal dan tidak butuh penjaga. Dia ada tempat di masjid, dia berebahan di situ. Ketika capek, rebahan. Sekaligus ini menunjukkan yang namanya masjid itu boleh buat rebahan. Bahkan sejumlah sahabat Rasul tidur di masjid. Sekarang banyak masjid tertulis apa? Dilarang tidur atau rebahan di masjid. Maka kalau kita lihat contoh Umar, walaupun dia pemimpin tertinggi, kekuasaannya sampai sekian jauhnya, luas kekuasaannya, tetapi dia tinggal di masjid sendiri, ke pasar sendiri, berjalan sendiri. Kenapa? Li'an al-iman khalis lam yulbis bi-zulmin ay lam yakhlut bi-zulmin kana fi dhalika al-waqt wa kana nas aminin. Karena iman yang sempurna, yang bersih, tidak tercampuri dengan kezaliman, maka menjadi aman umat ketika itu. Sebaliknya ketika zaman berikutnya, zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman setelah Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu zaman Banu Umayyah, di antara Umara Bani Umayyah yang menyelisihi jalannya Al-Khulafa Ar-Rasyidin, maka apa yang terjadi? Fahasala ittirab wa hasalat al-fitan wa qamat al-khawarid wa hasal asyarr. Karena mereka menyelisihi Khulafa Ar-Rasyidin, maka mulailah terjadi kekacauan, fitnah terjadi, khawarij bangkit ketika itu. Maka didapati syar yang banyak ketika itu. Thumma ja'ahdul Umar Abdul Aziz rahimahullah fastatabal al-aman wasaru yusafiruna wa yadhabuna wa yaji'una wa hum aminun. Setelah sekian zaman, Allah berikan pemimpin kepada mereka, Umar bin Abdul Aziz. Maka kembali ada Allah berikan rasa aman. Maka ketika itu masyarakatnya bersafar, pergi, datang, itu dalam kondisi aman, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah SWT. Akan tetapi Allah Azza wa Jal dengan hikmahnya, lam yamuddu lahu fil khilafah, tidak memberikan waktu yang panjang khilafahnya, kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Fa kanat khilafatu sitina wa ashhuran, cuma 6 tahun lebih sedikit. Fal muhim anal aman kull aman laisa bi kasratil junud wala bi quwwatis silah wala bi quwwatil mulahadhah walam yalbisu wala bi quwwatil mulahadhah wal muraqabah walakin al aman fi hadaini al amraini. Yang jelas bahwa rasa aman itu kapan akan datang? Rasa aman itu bukan dengan kekuatan banyaknya tentara, bukan kekuatan persenjataan yang penting banyak, bukan yang penting banyak intelijen jadi aman. Karena kekuatan senjata, berapa banyak kesalahan senjata? Tentara, berapa banyak tentara justru sebaliknya? Berbalik, justru membelot. Intelijen? Kita juga sering dengar adanya intelijen yang dibeli oleh lawan. Pengkhianatan intelijen. Yang penting bukan itu sesungguhnya. Yang penting adalah yang saya katakan walakinil aman fi hadzaini amrain faqat. Hanya dua permasalahan. Yaitu apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanu bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanu bidzulmin. Syaratnya keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman. Maka mereka lah yang akan Allah berikan rasa aman dan hum muhtadun. Mereka adalah orang mendapatkan hidayah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ayat ini Syekh sertakan karena pentingnya ada hubungannya dengan ayat tentang perintah amal ma'ruf nahi al-munkar. Maka hendaknya kita menjalani amal ma'ruf nahi munkar dengan ikhlas sebagaimana syarat yang telah Syekh Utsaimin terangkan. Maka dengan menjalankan amal ma'ruf nahi munkar itu kita akan mendapatkan rasa aman. Kalau kita menjalankannya itu menunjukkan kalau kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar maka tidak akan mendapati perpecahan. Dengan kita menjalani amal ma'ruf nahi munkar maka kita akan terselamatkan dari perpecahan. Syaratnya kalau amal ma'ruf itu dilakukan dengan ikhlas lillillah, tujuannya adalah ingin memberikan perbaikan, tidak rela kalau saudaranya terjatuh pada kondisi yang jelek. Bukan tujuannya menjelek-jelekan saudaranya, bukan dalam rangka ingin menunjukkan ini saya lebih hebat dari Anda, saya bisa menasehati Anda, atau menunjukkan kepada orang lain, nih si fulan itu saya nasehatin. Ingin menunjukkan bahwa diri saya lebih tinggi dari si fulan. Bukan itu tujuannya. Tapi betul-betul ikhlas ingin memberikan perbaikan dan ingin menjalankan, menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita masuk ayat yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.